السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hari ini, para pemirsa Niaga TV, kita memasuki pembahasan baru, yaitu tentang puasa. Puasanya masih lama ya. Masih beberapa bulan lagi kita berpuasa Ramadan. Tapi kita coba mengawalinya sesuai dengan urutan bab yang ada di dalam kitab Tanwiru Al-Masalik. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala memulai dengan perkataan Kitabu As-Siyam, kitab tentang siam. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar sekaligus pengantar untuk bab ini, yaitu pembahasan tentang puasa. Kata beliau, kalau ditinjau dari sisi bahasa, puasa itu memiliki makna al-imsaku wal-kuffu anisyai. Menahan dari sesuatu. Ya, menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa saja. Misalnya, penggunaan kata saum secara bahasa ini kita dapatkan dalam firman Allah, inni nazartu lirrahmani sauma. Ini adalah perkataan Maryam kalau saya tidak salah. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku telah bernazar kepada Allah sauma. Apakah sauma di sini artinya tidak makan dan minum? Bukan. Tetapi sauma di sini diartikan ay somtan wa imsakan anil kalam. Yaitu aku akan diam. Sauman diartikan diam. Diam itu bahasa lainnya menahan diri dari berbicara. Berarti di Al-Quran ada kata saum, tapi bukan artinya puasa yang kita pahami, tidak makan, tidak minum. Tapi sauman di situ di surat Maryam ayat 26 adalah penggunaan bahasa. Ya, dalam bahasa Arab saum artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun dalam pengertian syar'i, dalam pengertian agama, yang dimaksud dengan as-sawmu adalah al-imsaku an-syahwatai al-batn wal-faraj وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا. Menahan diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, atau yang semakna dengannya sebagai bentuk mukhalafatun lil hawa, menyelisihi nafsu, fi ta'atil maula azza wa jal, dan dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jami'a ajza'in nahar, yang dilakukan di semua bagian siang, biniyati qabla al-fajri au ma'ahu in amkana, yang diiringi dengan niat sebelum fajar atau berbarengan dengan fajar apabila memungkinkan. Ini definisi saum secara bahasa, al-imsak secara istilah adalah menahan diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, dan yang semakna dengannya sebagai bentuk menyelisih hawa nafsu, dilakukan di semua bagian dari siang dengan niat sebelum fajar atau berbarengan dengan masuknya waktu fajar. وَصَوْمُ بِمَعْنَ الَّذِي ذُكِرْ فَرِيضَةٌ قَدِيمَةٌ. Kata Profesor Dr. Mustafa Di, puasa dalam pengertian yang tadi kita sebutkan, dia adalah kewajiban yang sudah ada sejak dahulu. فَرَضَهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ, yang mana Allah telah mewajibkannya atas umat-umat terdahulu. وَجَعَلَهَا فَرِيضَةً مُحْكَمَةً عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ, dan Allah telah menjadikannya kewajiban atas umat ini. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di ayat yang selalu kita rindukan dibaca di bulan suci Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar dengannya kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ruknun hammun min arkani hadzal din alladhi irtadahu Allah Ta'ala millatan lil alamin. Dan puasa adalah satu dari rukun agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semesta alam. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridha Islam adalah agama kalian. Ada hadis yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi yang sangat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apa keutamaannya, para pemirsa Niaga TV? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِ السِّيَامِ عَامَّةً وَفَضْلُ رَمَضَانَ خَاصَّةً. Ada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa secara umum, tetapi ada pula hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Tadullu ala anna siyama min a'zamil qurubati allati yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus, itu menunjukkan keagungan puasa, yang mana puasa itu adalah bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والتي يجزل عليها الأجر والمثوبة أكثر مما يعطى على غيرها من الطاعات. Di mana pahala yang didapatkan, pahala yang diberikan karena sebab ibadah puasa adalah lebih banyak dibandingkan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah selain daripada puasa. Wa anna Ramadan mausimun azimun yatajaru fihi almuslimuna bitijaratin lan tabur. Dan sesungguhnya Ramadan adalah musim yang sangat agung. Di dalamnya kaum muslimin melakukan perniagaan dengan satu perniagaan lan tabur yang tidak mengenal kerugian. Wa yakunu ribhuha al-itqa minan nar. Keuntungannya adalah dibebaskan dari neraka. Wal fauza bidarajatil ula. Dan menang karena mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mulia. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan juga di surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Terkait dengan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa, para pemirsa Niaga TV, Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. "Fa idza kana ahadukum shaiman." Apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wa la yajhal, maka janganlah dia mengucapkan kalimat buruk ataupun perbuatan yang tidak terpuji. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencela, menghina, menyakiti dia sedangkan dia sedang berpuasa, jangan ditanggapi, cukup mengatakan inni shaim, inni shaim, inni shaim, mohon maaf saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, la hulufu fammi shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut yang keluar dari orang-orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Hambaku itu, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya karena diriku. Qasiyamu li, kata Allah. Maka puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bih. Dan aku pula yang akan langsung membalasnya. Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Kebaikan itu adalah dikali 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bih. Puasa itu, kata Allah, milikku dan akulah yang akan langsung memberikan pahalanya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, mohon maaf di sini beliau ternyata iya betul dikatakan di sini asyamuli. Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi asyamuli, puasa itu milikku? Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran berkata, "Inna ma khussa shaumu bi annahu lahu." Kenapa puasa dihususkan? Itu milik Allah. "Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu." Padahal semua ibadah juga untuk Allah. "Li amrayni bayana shaumu bihima sa'iral ibadat." Ada dua hal yang menjadikan saum itu berbeda dari ibadah yang lain. Ahaduhuma, yang pertama, anna sawma yamna'u min malazzat an-nafs wa syahwatiha ma la yamna' minhu sa'iril ibadat. Bahwa puasa itu adalah bisa mencegah orangnya dari hal-hal yang melezatkan, dari hal-hal yang sifatnya syahwat, dan ibadah yang lain tidak bisa mencegah dari yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa puasa itu milik Allah. Anna sawma sirrun bainal abdi wa bainal rabbihi la yazharu illa lahu. Bahwa puasa itu adalah sirrun, sesuatu yang sifatnya rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga kelak itu ada pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Wa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqal, dikatakan kepada mereka, aina as-sa'imun, mana itu orang-orang yang rajin berpuasa. Fayaqumun, mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam ar-rayyan tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Dan tentunya para pemirsa Niaga TV, masih banyak hadisnya ya. Di antara hadis yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib adalah sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Ya. Dan di bulan itu dibelenggu, diikat, dirantai setan-setan yang biasa menggoda manusia. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Lalu dikatakan di sini, wa yajibu shaumu ramadan ala kulli muslimin baligin aqilin qadirin ala shaumi wa ma'al huluwi an haidin wa nifasin. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya, berdasarkan Al-Baqarah 185 Allah berfirman, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian hadir ketika puasa itu datang, ketika tanggal 1 Ramadan itu masuk, falyasum, maka wajib baginya berpuasa. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an a'rabiyan ja'a ila Rasulillah tha'ir ar-ra's faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah. Datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman, menemui Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku apa-apa yang telah Allah wajibkan atas diriku dari salat. Maka Rasulullah menjawab, as-salatul khams, salat yang lima waktu, illa an tatatawwa syai'an, kecuali kalau kamu ingin salat tatawu, salat sunnah. Faqala, dikatakan lagi, akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam, apakah yang telah Allah wajibkan atas diriku dari berpuasa? Maka Rasulullah menjawab, syahru Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan, illa an tatatawwa'a syai'an, kecuali kalau ingin menambahkannya dengan puasa yang lain. Faqal, laki-laki itu pun menjawab, berkata, fa akhbirni ma faradallahu 'alayya min az-zakah, kabarkan kepadaku apa kewajiban yang Allah tetapkan dari harta zakat. Faqal, maka Nabi menjawab, fa akhbirhu Rasulullah syara'i al-Islam. Ya. Maka Rasulullah menceritakan syariat-syariat Islam. Faqal, lalu dia berkata, walladhi akramaka la atatawwa syai'an wa la anqusu mimma faradallahu 'alayya syai'an. Demi Allah ya Rasulullah, saya sudah tahu yang wajib-wajib itu. Barusan kau ceritakan kepadaku. Kalau saya akan mengerjakan yang wajib saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah. Kata orang Arab Badui tersebut. Lalu saat itu, faqala Rasulullah, aflaha in sadaqa. Dia beruntung akan masuk surga seandainya dia berkata jujur. Artinya dia berkata akan komitmen menjaga lima rukun dalam Islam. Kalau dia jujur, kalau dia komitmen menjalankan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikannya. Maka Nabi berkata, in sadaqa. Apabila dia sadaqa, benar, maka insya Allah itu akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Jadi dikecualikan orang yang belum dewasa, tentunya tidak berpuasa ya. Orang yang gila, begitupun orang yang mampu mengerjakan puasa, itu pun wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Wal khuluwi anil an haidin wa nifas, dan harus bersih dari darah haid ataupun darah nifas. Fala yuqatabu bihi kafirun, tidak boleh kita mengundang atau memerintahkan orang-orang kafir berpuasa. Begitupun anak-anak, begitupun orang gila, kecuali kalau kita ingin mengajarkan, misalnya anak kita 8 tahun, kita ingin mengajarkan dia berpuasa, boleh ya. Fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyun wa majnunun wa man ajdahu saum, dan siapapun yang tidak sanggup berpuasa li kibarin, dikarenakan usianya yang sudah bertambah, au maradin, atau sakit, la yurja buruhu, dan tidak ada harapan kesembuhan. Walikul yalzamu min man ajhadahu as-sawm. Lakin yalzamu man ajhadaha as-sawmu likul yaumin muddu ta'amin. Tapi barang siapa yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, dari setiap hari yang dia tinggalkan itu puasa, ada kewajiban satu mud. Ada kewajiban berapa para pemirsa Niaga TV? Satu mud. Satu mud itu setara dengan 4 sok. Satu mud itu setara dengan 1/4 sok. Satu sok itu setara dengan 2,7 kilo beras. Ya, itu satu sok. Berarti kalau 1/4-nya 2,7 dibagi 4. Ya, 2,7 dibagi 4. Itu muncul nanti berapa yang harus dikeluarkan, satu mudnya itu berapa. Dalilnya banyak ya. Di antara yang beliau bawakan adalah Al-Baqarah 183, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, dan bagi orang-orang yang tidak lagi sanggup mengerjakan puasa, maka boleh dia berbuka, tetapi dia membayar fidyatun ta'am miskin. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan istiqomah dalam mencari ilmu. Dikatakan di sini, wa yukhatabul maridu wal musafir wal murtaddu wal haidu wal nufasa'u bil qada'i dunal ada. Diperintahkan orang-orang yang sakit, begitupun musafir, begitupun orang murtad, begitupun wanita haid, begitupun wanita nifas. Apabila mereka semua sudah selesai dari penghalang mereka, maka mereka diperintahkan mengqadha, tapi tidak diperintahkan melaksanakan. Artinya kalau orang yang sakit ya, kalau memang dia tidak sanggup ke masjid, tidak dipaksakan, tapi harus mengqadha. Begitupun musafir, kalau dia musafir ke Bandung atau ke Jawa, ya, tentunya dia boleh berbuka, tapi saat sebab dia berbuka yaitu safar sudah hilang, maka kembali dia melanjutkan apa? Puasanya. Baik, para pemirsa Niaga TV, ini mungkin beberapa poin yang ingin saya bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana para pemirsa, karena kita masih akan kembali setelah berikut ini. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan.

menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya Pak Ustaz. Batas sholat sutra, sutra setinggi lengan. Bagaimana dengan hadis yang waktu Rasulullah safar menggaris di tanah untuk batas sutra, untuk basat. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salat menghadap sutroh adalah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa beliau memerintahkan kita agar kita salat menghadap sutroh. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apa hukum sutroh tersebut ya. Wallahualam bissawab ya. Bersutrah hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat adalah sunnah. Banyak hadis yang menyebutkan tentang masalah sutrah. Misalnya Nabi dalam banyak riwayat diceritakan sholat menghadap sutrah. Lalu Nabi pun mengatakan bahwa sutrah itu adalah tingginya seperti pegangan yang ada di pelana unta. Dalam riwayat Nabi menancapkan anazatan, yaitu tongkat, kemudian beliau sholat menghadapnya. Dalam riwayat Nabi membuat garis, itu standar paling minimal garis, ya sebagai bentuk sutrah. Bahkan ada hadis yang sahih bahwa Nabi pernah sholat tanpa menghadap sutrah sama sekali. Tidak ada dinding, tidak ada tiang, tidak ada kayu yang ditancapkan, tapi Nabi sholat saja di Mina dalam riwayat, dan itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menggunakan sutrah bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sesuatu yang utama. Kecuali dalam sholat berjamaah, maka Nabi berkata, sutratul imami, sutratul makmum. Sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Bolehkah sholat ba'da isya dikerjakan jam 3 malam sebelum tahajud? Karena saat setelah sholat isya ada sesuatu dan lain hal. Yang kedua, bolehkah doa zikir pagi dan petang sebagian disisipkan setelah membaca at-tahiyat akhir syukran? Tentunya jangan dibiasakan sholat isya di jam 3 malam. Ya, Nabi membatasi jangan sampai lewat pertengahan malam, sholat isya jangan melewati pertengahan malam. Ya, kecuali kalau memang darurat, kita sedang safar, tidak menemukan masjid kecuali jam 2, jam 3, silahkan. Tapi dalam kondisi kita di rumah, jangan membiasakan diri menunda sholat isya. Abdulul a'mal as-salatu ala waktiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Kecuali kalau kita berjamaah, ya imamnya datang dengan sengaja memperlambat kedatangan ke masjid dan kita tidak sholat kecuali imamnya datang, atau misalnya min ajli at-ta'lim, yaitu menunda sholat beberapa saat untuk tujuan majelis ilmu, itu boleh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun tadi permasalahan memasukkan beberapa bacaan di zikir pagi ke tahiyat akhir misalnya. Kalau maksudnya memasukkan ke tahiyat akhir artinya doa, ya silahkan. Doa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berada di tahiyat yang terakhir. Sebelum salam hendaknya kita perbanyak doa. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini hamba Allah dari Padang. Pertanyaan saya Ustaz, kita melaksanakan sujud tilawah dalam salat. Sujud tilawah. Kita bangkit dari sujud, lanjut rakaat berikutnya, apakah kita masih baca Al-Fatihah? Baca apa? Atau ayat saja, atau menyambung ayat. Baik, itu saja Bapak. Bagaimana Ustaz, apakah harus kita baca Al-Fatihah? Artinya kan? Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kalau kita sudah membaca apa namanya, sudah melakukan sujud tilawah, ya, di mana kita sujud ketika membaca ayat-ayat tertentu yang sudah diberikan tanda atau simbol, lalu kita sujud, lalu kita bangkit dari sujud, ya, kita boleh melanjutkan bacaan, tidak perlu mengulang Fatihah lagi. Ya, tapi cukup kita melanjutkan bacaan tadi nyampe di mana terakhir, lalu lanjutkan 1, 2, 3 ayat, baru setelah itu ruku. Tidak ada istilah mengulang Fatihah. Ya. Allah alam bissawab. Ini sudah kita baca. 7 ayat dalil apa coba? Apakah benar ada 7 ayat dalil tentang Allah berada di atas arsy? Iya, ada 7 ayat di beberapa ada 7 ayat yang semuanya berlapaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ada yang summa istawa 'alal arsy yang menggunakan kalimat istiwa barangkali. Dan itu 7 ayat itu bukan pembatasan. Ada ayat yang menggunakan fi amantum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada yang di atas langit? Ada menggunakan kalimat fauqa. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ada juga menggunakan kalimat yas'ad yang artinya naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik kalimat yang baik. Ada juga menggunakan kalimat mi'raj, ta'rujul malaikatu, naik para malaikat. Ada juga menggunakan kalimat nuzul, inna nahnu nazzalna dzikra. Dan begitu ayat, begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang kesemuanya memberikan makna bahwa Allah qahiru fauqa ibadi, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu ayat Al-Quran. Dan dia maha kuasa di atas semua hambanya. Allah alam bissawab. Bagaimana kita memahami ayat 23 surat Ar-Rum tentang malam diciptakan Allah untuk tidur dan bagi manusia dan siang untuk bekerja mencari nafkah. Kebetulan nafkah kebutuhan hidup. Sedangkan ada juga manusia yang pada malam harinya setelah mereka bekerja mencari nafkah pada malam harinya. Sedangkan apa? Ada pula. Sedangkan ada juga manusia yang pada malam harinya mereka bekerja. Iya, ada yang bekerja. Allah hanya mengabarkan bahwa di antara hikmah kenapa Allah mempergilirkan siang dan malam, agar siang Allah dijadikan sebagai manusia untuk bekerja, malam waja'alnannaharama'asha, kami jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Itu Allah mengabarkan hikmah kenapa ada siang, ada malam. Ya, tetapi Allah tidak pernah mengharamkan bekerja di malam hari. Silakan bekerja. Ya, selama pekerjaan itu halal, bukan pekerjaan yang haram, silakan bekerja. Hanya saja tentunya ketika Allah melarang sesuatu atau mengabarkan sesuatu, akan ada dampak yang tidak baik untuk diri kita ketika dilanggar. Ya, akan ada dampak yang tidak baik ketika dilanggar. Oleh karenanya, semaksimal mungkin malam hari itu kita gunakan untuk istirahat dan siang hari untuk bekerja. Tapi ada kalanya seseorang bekerja sebagai apa keamanan, security dan lain sebagainya, mau tidak mau dia harus apa bekerja di malam hari karena memang begitu ketentuan pekerjaan. Makanya dikondisikan saja agar dia pun bisa diselang-seling di siang hari, tidak setiap hari di malam hari karena kata para ulama ahli kesehatan itu bisa berbahaya untuk tubuh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya Ustaz, ya, perihal gerakan sholat ini Ustaz. Baik. Saat mengangkat tangan kan di saat takbiratul ihram, ketika mau ruku dan bangkit dari ruku, juga setelah tahiyat awal. Betul. Nah, namun ada seseorang yang setiap bangkit dari sujud selalu mengangkat tangannya. Baik. Apakah ini bisa jatuh ke makruh atau gimana, Ustaz? Nah, kemudian saat menoleh salam, ada seorang yang tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Apakah ini bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Baik, itu apakah saja. Apakah menyelisihi atau gimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, betul yang beliau sampaikan tadi, mengangkat tangan yang disunahkan oleh Nabi adalah empat posisi ya. Yang pertama adalah inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Yang kedua adalah indar ruku, saat akan ruku. Yang ketiga adalah indal i'tidal atau inda qawlihi sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat adalah inda raf'i minar raka'ati tsaniyah, ketika bangun dari rakaat yang kedua ya, apabila bangun dari rakaat yang kedua. Ini yang apa namanya, yang lebih kuat dari sisi dalil-dalil ya, bahwa empat keadaan inilah kita mengangkat tangan. Adapun yang melakukannya lebih dari empat ini, tiap kali dia bangun dari sujud dia mengangkat tangan, Allah alam bisab ya, besar kemungkinan ya, saya tidak tahu apa dalilnya, tetapi besar kemungkinan itu hanya apa namanya, mungkin dia kiaskan dengan mengangkat tangan yang lain. Artinya dia katakan, udah sekalian aja mengangkat tangan. Jadi lebih kepada pemahaman barangkali, dan saya tidak mengetahui ada dalil terkait dengan permasalahan tersebut. Yang saya tahu dalilnya tadi, yang empat posisi itu, misalnya ada dalil dari hadis Nafi' Maula Ibnu Umar, diceritakan idza dakhala fi shalah kabbar, apabila masuk ke dalam salat takbir, wa rafa'a yadayhi, wa idza raka'a, apabila rukuk pun takbir mengangkat tangan, apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah mengangkat kedua tangan, dan apabila bangkit dari rakaat yang kedua beliau pun mengangkat kedua tangannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang salamnya tidak menengok ke kanan dan ke kiri? Allah alam bisawab ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama ya, bahwasanya Nabi SAW apabila beliau salam, beliau menengok ke kanan kemudian menengok ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hanya saja yang harus digarisbawahi, yang menjadi rukunnya adalah salamnya, bukan menengoknya. Yang saya pahami selama ini dari penjelasan para ulama, yang menjadi rukunnya adalah salamnya. Sama seperti takbiratul ihram, yang menjadi rukunnya adalah ucapan takbirnya, bukan gerakan tubuh mengangkat tangan. Gerakan tubuh mengangkat tangan, rafa'a yadaihi hadwa mangkibaihi, itu sunnah. Adapun yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Begitupun dengan yang namanya salam. Salam itu yang menjadi rukun adalah ucapannya assalamualaikum, itu yang menjadi rukun. Ya, adapun menengoknya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, itu adalah bukan rukun. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata miftahus shalah at-tahur ya wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Diharamkannya dengan takbir dan dihalalkan kembali dengan salam. Begitu kata Nabi, walaupun ya jangan dibiasakan ya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan telah sahih dari Nabi bahwa ketika beliau salam, beliau menengok ke kanan, kemudian ke kiri. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Oke ini Ustaz, mau nanya masalah itu. Salat Qobliyah itu Ustaz. Waktunya itu, apa sampai ikomat saja? Seandainya udah bubar jamaah, sholat berjamaah udah selesai, setelah itu kita masuk, apakah itu ada sholat qobliyah juga? Baik, itu waktunya saja Pak. Syukuran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sholat qobliyah dilakukan kapanpun ya. ketika bapak datang ke satu masjid, di masjid tersebut sudah selesai sholat zuhur, bapak ingin qobliyah dulu, silahkan, gak ada masalah pak. Jadi qobliyah tidak terkait dengan awal waktu. Kalau ternyata qadarullah kita baru bisa sholat di akhir waktu dan waktunya masih sempat untuk qobliyah dan sholat wajib, maka kerjakan. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah melaksanakan qobliyah subuh di luar waktu. Artinya di luar waktu, beliau tertidur di satu tempat, lalu beliau memerintahkan seorang sahabat berjaga, lalu beliau bangun terlambat dikarenakan kelelahan, lalu setelah itu ketika beliau bangun, beliau perintahkan Bilal azan, setelah itu beliau sholat dua rakaat, setelah sholat dua rakaat, beliau sholat subuh. Nah, itu berarti di luar waktu, mengqada. Dan itu diperbolehkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Tidak terdengar suara apapun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, mau nanya nih Ustaz. Saya pernah dengar katanya kalau kita berzikir setelah sholat, misalnya sholat di masjid ya, terus katanya kalau kita tidak pindah tempat dari masjid itu katanya betul itu malaikat. Kenapa kalau tidak pindah tempat? Dikelilingi malaikat, katanya gitu. Kalau kita pindah tempat atau kalau tidak pindah tempat? Iya, kalau masih berzikir di masjid itu waktu habis sholat wajib gitu ya, kita berzikir. Nah, kita dikelilingi malaikat katanya gitu. Terus kalau perempuan yang sholat di rumah, seperti itu juga. Itu Ustaz. Ada lagi? Terus yang kedua Ustaz gini. Yang kalau kita lagi sholat, terus kita bersin. Apa boleh kita mengucapkan Alhamdulillah? Baik. Itu saja. Iya. Ya, terima baik, kasih. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis ya yang diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang itu tetap berada dalam kondisi sholat selama dia tidak meninggalkan tempat sholat sampai datangnya waktu sholat yang lain. Kemudian malaikat akan datang mendoakan orang tersebut. Begitu hadisnya. Ya, lalu bagaimana dengan wanita? Ya, wanita ketika dia sholat, lalu dia dia berzikir, lalu dia memuji Allah, membaca Quran, tentunya dia mendapatkan hal yang sama. Artinya dia mendapatkan doa, kebaikan, keberkahan dari para malaikat. Karena malaikat ada yang ditugaskan mendatangi orang-orang yang beribadah atau bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Ya. Adapun tadi masalah kedua, saya lupa Pak. Apa tadi? Qadarullah hari ini tidak fokus. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Belum terbaca sama saya, harus diperbesar lagi. Manata tidak makin tidak terlihat. Tidak terbaca. Bentar, baik. Baik, seperti itu lebih terbaca yang barusan. Barang siapa mati nah ini lebih terlihat. Barang siapa mati dan dia belum pernah ikut berperang, tidak pernah terbentik dalam hatinya keinginan untuk berperang, mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Bagaimana cara kita memahami? Ya memang begitu. Itu pemahamannya sederhana. Nabi berkata, Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghaz, mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang belum berperang dan tidak ada niat untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Oleh karenanya seorang muslim, apalagi laki-laki dewasa, dia harus bercita-cita bahwa dia ingin berperang, berjuang, membela agama Allah SWT. Jika tidak terlintas sama sekali di hatinya keinginan berperang, membela agama, memperjuangkan tauhid, maka dia meninggal, maka kematiannya itu mati dalam kondisi jahiliyah, kata Nabi SAW. Mana yang lebih utama, puasa Ayyamul Bidh atau puasa Senin dan Kamis? Ya tentunya Senin Kamis lebih utama. Senin Kamis itu 8 kali dalam 1 bulan, paling minimal 8 kali. 2 kali 4, 8. Ayyamul Bidh 3 kali. Tentunya secara sederhana yang 8 kali lebih utama, yang puasa 8 kali lebih utama dari puasa 3 hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anjuran menjawab lapas iqamah dengan sesuai lapas iqamah. Ketika sholat akan kita dirikan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Kalau saya tidak salah di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa iqamah pun dipahami sebagai azan. Maka apa yang diucapkan oleh muazzin diucapkan pula oleh orang yang mendengar berdasarkan hadis Nabi bainal adzanaini as-shalah, di antara dua azan. Artinya Nabi mengistilahkan iqamat dengan azan. Dan ada hadis yang bersifat umum di mana Nabi berkata, "Idza sami'tumul muazzinu faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Apabila kalian mendengar muazzin, ucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Allah alam bissawab. Salat witir selalu dilakukan pada suatu hari bangun pas subuh apa witir tersebut. Bisa diqadha. Salat witir selalu dilakukan pada suatu hari. Salat witir selalu dilakukan pada satu hari bangun subuh apa witir bisa diqadha. Ya, ada riwayat yang sahih bahwa Nabi mengqadha apa witir. Ya, dan beliau memerintahkan kita mengqadha. Ya, ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi mengqadha witir dan kita diperbolehkan mengqadha witir. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Kalau nyambung yang tadi Ustaz, yang Ustaz lupa tuh. Iya. Kalau yang kita kalau kita bersih lagi sholat. Ah, baik. Apakah boleh baik. Kita itu saja Ibu kita, ya. Kalau kita lagi sholat kita bersih, apakah boleh kita mengucapkan alhamdulillah? Atau kalau kita lagi sholat kita ada orang yang memberi salam, ada tamu datang ke rumah kita lagi sholat, bagaimana caranya kita tuh Ustaz? Baik. Ya. Baik Ibu. Begitu saja Ustaz. Baik. Ketika kita bersin, kata para ulama, boleh kita mengucapkan alhamdulillah, tapi orang yang mendengar tidak boleh membaca yarhamukallah. Si A bersin, setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah, enggak ada masalah, tapi orang yang mendengar tidak perlu membaca yarhamukallah. Ya. Itu yang apa namanya? Yang disyariatkan oleh agama. Jadi saat bersin silahkan ucapkan alhamdulillah tapi tidak perlu dijawab dengan ucapan apa ya rahmukallah. Adapun ketika kita sholat lalu ada yang mengucapkan salam, cukup kita mengangkat tangan seperti ini sebagaimana diriwayatkan oleh dari Nabi SAW, ada orang yang mengucapkan salam lalu Nabi mengangkat tangannya sebagai isyarat beliau sedang sholat. Allah alam bissawab. Bolehkah berpuasa Ayyamul Bidh per 3 bulan karena sakit di pertengahan bulan? Bolehkah berpuasa Ayyamul Bidh di per 3 bulan? Maksudnya apa per 3 bulan ini? Apakah setiap 3 bulan sekali atau bagaimana? Karena ada riwayat yang bersifat umum bahwa puasa 3 bulan sekali. Ya, tidak harus di pertengahan. Ada riwayat puasa 3 bulan, 3 hari dalam setiap bulan. Harus diperjelas lagi pertanyaannya. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tata cara tayamum dengan tanah, debu, dinding, tembok sesuai syariat? Apakah tayamum juga berlaku bagi orang yang junub? Berapa kali tayamum bisa digunakan untuk sholat? Tata caranya ya ulama beda pendapat ya. Kalau kita di mazhab Imam Syafi'i, tata caranya adalah atau ambil tepukan, seandainya ini tanah, kemudian kita lihat jika terlalu tebal ya kita kurangin, ya. Setelah kita pastikan tanahnya bersih, lalu kita tempelkan satu kali ke wajah. Itu satu. Lalu kita ambil lagi tanah, ya. Lalu kita tempelkan, taruh begini ya, para pemirsa Niaga TV, taruh begini. Tarik sampai ke siku, kalau di mazhab Imam Syafi'i, diputar, lalu dari bawah tarik begitu. Lakukan hal yang sama. Nah itu apa tayamum di dalam pemahaman Imam Syafi'i yang sudah kita sebutkan tata cara dan dalilnya di pertemuan yang sebelumnya. Apakah boleh tayamum sebagai pengganti mandi besar? Ya, orang yang junub kemudian tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum apabila hendak sholat. Walaupun kata para ulama, tayamum bagi orang yang junub ataupun tayamum secara umum, itu adalah tidak mengangkat hadas, tetapi dia adalah listibahati sholat. Agar diperbolehkan mengerjakan sholat. Artinya kalau air ada ya tetap aja dia nanti mandi. Allah alam isya'. Dan di mazhab Imam Syafi'i satu tayamum satu salat wajib. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Silakan Bapak. Ini Ustaz, masalah zikir petang Ustaz, zikir petang atau zikir pagi. Waktu sesudah azan kan sudah salat fajar itu kan sambil menunggu iqomah, apakah kita bisa langsung membaca zikir pagi itu, Ustaz? Apakah zikir pagi sesudah sholat fardu, Ustaz? Baik. Sebelum iqomah, begitu, Pak? Iya, istilahnya menunggu iqomah, Ustaz. Apakah bisa kita baca surat apa zikir petang atau zikir pagi itu, Ustaz? Baik. Yang kedua, Ustaz. Baik, Pak. Yang kedua itu masalah nama anak itu, Pak Ustaz. Apa ya. Artinya Bilqis sama Balqis itu, Ustaz? Bilqis sama Balqis. Iya. Baik, itu saja, Pak. Apakah boleh dinamakan itu gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan waktu zikir pagi petang, ya kata para ulama, ya zikir pagi itu dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Itu zikir pagi. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, ya dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua adalah dimulai dari terbit fajar hingga matahari bergeser ke barat, berarti sampai zuhur. Ya, dan ini pendapat yang dipatwakan oleh para ulama ya, seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, yang pasti sudah fajar, Pak. Para ulama sepakat dilakukan setelah fajar, walaupun mereka berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang bilang sampai terbit matahari, ada yang bilang sampai matahari bergeser ke barat, bahkan ada yang berpendapat, pendapat ketiga, itu sampai matahari tenggelam. Yaitu pendapat Imam Syaukani dalam kitab Tuhfatul Zakirin. Ya. Adapun masalah nanti zikir petang, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, zikir petang itu dimulai ketika matahari tergelincir ke sebelah barat. Ya berarti sekitar ba'da zuhur ya. Ada juga yang berpendapat setelah asar. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Ini pun pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu begitu pun Syekh para ulama yang lainnya ya. Dan ada yang berpendapat bahwa tadi pendapat kedua asar sampai maghrib. Dan itu saya rasa ya pendapat yang kuat ya, asar sampai maghrib. Adapun tadi masalah pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Masya Allah. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, saya hari ini lupa bawa apa? Alat tulis. dan masya Allah kondisi fisik sepertinya sedang tidak fit, jadi mudah sekali lupa. Apa bisa mengingatkan tim Niaga TV? Tadi sederhana pertanyaan, nggak fokus juga. Baik, mohon maaf ya, qadarullah, karena ada beberapa kegiatan yang agak padat sehingga ada sepertinya agak lelah, jadi tidak fokus. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, kesehatan, keberkahan, dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Ini yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.